kan semua berlalu. Langkah kaki berpijak di bumi nyata sandiwara. Rasa kecewa menghentikan pikiranku. Hujan takkan berhenti selagi jiwaku rapuh dan masih tetap di sini. Buanglah semua rasa keresahan dalam diri terbang tinggi. Air mata air mata rasa luka.